Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Akhwana fil rahim wa rahimakumullah. Di malam ini untuk membantu memahami Kitabul Buyu' yang sedang kita baca dalam Tafsir Al-Alam, mungkin kita berusaha memahami satu ta'rif, definisi dari Al-Bay'. Disebutkan dalam Kitab Zadul Mustaqni', definisi dari al-bay' adalah mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfa'atin mubahah. Ada ta'bid min ghairi riban wala qardin. Mubadalatu malin, iya, pertukaran mal, harta, walau fi dhimmah, ya, walaupun bisa dalam bentuk dhimmah, yakni tanggungan tidak tunai. Au manfaatin mubahah, atau pemanfaatan sesuatu yang dibolehkan dalam syariat. Alat ta'bid, dan transaksi tersebut berlaku selamanya, tidak dalam waktu tempo tertentu, tapi selamanya. Min ghairi riban, tanpa ada unsur riba, wala qardin, dan bukan dalam rangka pinjam meminjam. Ini satu definisi yang perlu dipahami, karena dari sini banyak membantu memahami Kitabul Buyu'. Mubadalatu malin, ya, pertukaran harta. Apa itu harta? Disebutkan oleh ulama kita, al-mal itu adalah kullu ainin mubahatin naf'i min ghairi hajah. Al-mal itu adalah semua benda yang dibolehkan untuk dimanfaatkan min ghairi hajah, tanpa karena ada hajat tertentu. Kullu ainin, semua benda mubahatin naf', yang dibolehkan untuk dimanfaatkan. Iya, masuk padanya emas, perak, iya, orma, gandum, semua harta, kursi, bangku, baju, ini semuanya mal. Mal itu bukan semata-mata uang, tapi kullu ainin, semua benda-benda yang mubahah an-naf', yang dibolehkan untuk dimanfaatkan. Iya, sehingga mubadalah nuker kursi dengan baju masuk ke dalam bayi. Mubadalah ain. Iya, mubadalah mal. Mal adalah semua benda yang boleh dimanfaatkan. Tapi catatannya min ghairi hajah. Boleh dimanfaatkan itu adalah bukan karena sebab ada hajat tertentu. Bukan karena hajat, sebab ada hajat tertentu. Min ghairi hajah ini catatan penting. Min ghairi hajah catatan penting. Keluar darinya nah, seperti bangkai itu bukan mal. Bangkai itu bukan mal, bukan harta, sehingga tidak bisa masuk ke dalam dimensi kita. Iya, walaupun kadang boleh dimanfaatkan ketika darurat. Iya, famanit turra ghairu baghin wala adin fa isma alaih. Orang yang sudah terpepet khawatir mati, iya, maka boleh dia untuk memakan bangkai ketika itu manfaat, tapi karena ada hajat, kepepet khawatir binasa. Seperti juga anjing buat berburu bukan mal, walaupun ada manfaatnya, ya, tapi manfaatnya lil hajah. Nah, kata min ghairi hajah, mal itu adalah kullu ainin, semua benda yang boleh dimanfaatkan, ya, tapi tanpa sebab ada hajat tertentu. Ini mal. Mubadalatu malin, pertukaran harta, mal, yang boleh dimanfaatkan. Walau fi zimmah. Ya, al-bai', jual beli itu bisa sesuatu yang muayyan, yang tertentu, saya bilang misalnya saya jual HP ini dengan misalnya Abu Muad udah megang uang 1 juta, dengan uang 1 juta itu di atas mejanya, ini muayyan. Itu muayyan, uangnya sudah ada 1 juta. Iya, bisa juga fi zimmahnya apa? Iya, ditanggungannya. Saya bilang Muad, saya jual HP ini muayyan 1 juta rupiah. Kata Bu Muad, iya, nanti saya transfer. Ini berarti apa? Menjual sesuatu yang muayyan dengan sesuatu yang fidimah. Atau bisa jadi saya bilang Abu Muad, saya jual HP ya, di rumah saya yang antum tahu ini misalnya, tapi nggak saya bawa. Antum tahu Abu Muad, antum tahu misalnya siapa, Abu Ibrahim HP ana yang Galaxy apa ini, iya udah spek di rumah, masih di rumah, ana jual 500 ribu, antum berani? Ya, ana siap, berani. Ya sudah, nanti anda bawa. Transaksi dulu. HP-nya fidimah, belum anda bawa. Iya, uangnya juga fidimah. Ya. Jadi bisa muayyan, bisa filim. Kata beliau, mubadalatu malin, iya, pertukaran harta, walau fi dhimmah, iya, walaupun tidak sesuatu dengan sesuatu yang tertentu, walaupun dengan tanggungan. Ini menunjukkan bahwasanya jual beli itu bisa sesuatu yang muayyan dengan muayyan, iya, tertentu dengan tertentu, bisa muayyan dengan fi dhimmah, iya, bisa fi dhimmah dengan muayyan. Abu Ibrahim sudah ada uang nih, sudah ada uangnya 1 juta ngasih ke anak. Tapi HP-nya masih nanti. Berarti anak jual sesuatu yang fidim mati dengan yang sudah muayyan. Dipaham insyaallah ya. Iya, mubadalatu malin wala fidimmah. Iya. Qala kata Abdul Rahimahullah Ta'ala, au manfaatin mubahah, atau menukar harta tadi yang berharga tadi dengan manfaat tertentu. Manfaat tertentu. Misal Abu Ahmad untuk ke rumahnya, dia enggak ada jalan kecuali lewat tanhana. Misal. Iya, dia tidak bisa ke rumahnya kecuali harus melalui jalan tanah milik saya. Saya bilang, Mbah Ahmad, boleh. Iya, Anda menggunakan tanah untuk dilewati. Iya, untuk dilewati. Tapi dengan bayaran motor Supra Fit keluaran 2015 misal. Iya, boleh kok. Mubadalah mal motor. Iya, dengan apa? Dengan manfaat. Dengan manfaat, memanfaatkan jalan. Sebetulnya memanfaat. Itu tanah masih milik saya, tapi dia dibolehkan izin untuk lewat. Iya, au manfaatin mubah. Iya. Jadi dalam bai' itu tidak mesti uang dengan barang. Definisi bai' adalah mubadalatu malin, iya, walau fi dhimmah, tidak mesti kontan. Bisa sesuatu muayyan dengan muayyan, muayyan dengan tidak muayyan. Bahkan sesuatu barang dengan manfaat tertentu. Iya. Qala kata Allah rahimahullahu ta'ala, ala ta'bid, dan transaksi ini dilakukan ala ta'bid untuk selamanya. Iya, bukan setahun, bukan 2 tahun. Ini namanya kontrak. Atau maksudnya kebab al-ijar. Namanya kontrak mengontrak, bukan jualan. Iya, kalau saya bilang Abu Ibrahim, ini HP saya ini setahun 5.000. Setahun. Ini bukan beli namanya, tapi apa, nyewa. Maka kata beliau, ayat ta'bid, transaksi tersebut selamanya, min ghairi riban wala qardin, bukan berupa transaksi yang berunsur ribawi. Karena riba itu bukan jual beli. Wa halallahul bay' wa harramar riba. Allah menghalalkan bay' dan Allah mengharamkan riba. Bahkan nanti kita baca nanti besok insyaallah, iya, di antara sebab yang menyebabkan haramnya jual beli itu adalah ketika ada unsur riba. Sehingga tidak ada unsur riba. Juga bukan qard. Iya, bukan pinjam meminjam. Bukan pinjam meminjam. Ini khairul rahimin rahimakum, enggak dipahami, diingat-ingat. Yang jelas mubadalatu malin walau fi dhimmah, iya, au manfaatin mubahah ala ta'bid. Sampai situ aja dipaham insyaallah cukup. Jual beli itu adalah pertukaran harta, iya, walau fi dhimmah, walaupun tidak tunai, tidak sesuatu yang tertentu. Au manfaatin mubahah, atau walaupun ditukarnya dengan sesuatu manfaat tertentu, bukan dengan barang. ala ta'bid, dalam bentuk transaksinya selamanya, ala ta'bid selamanya. Dan nanti sehingga kesimpulannya jual beli itu ada 9 bentuk. Ada muayyan dengan muayyan, itu kan berarti barang yang tertentu dengan barang tertentu. Dengan wah. Ada muayyan dengan sesuatu yang pidimah, tanggungan. Ada muayyan dengan manfaat, gitu kan? Yang kedua, sesuatu yang pidimah. Ana mau jual motor di rumah. Ana mau jual motor Supra Fit 2010. Ini pidimah. Bisa dengan sesuatu yang muayyan, bisa sesuatu dengan pidimah lagi, atau dengan sesuatu manfaat. Itu 6 sudah. Yang ketujuh, anak punya jalan. Iya, anak punya jalan. Boleh antum lewat Abu Ahmad, bisa antum bayar dengan uang, atau antum ganti dengan motor yang antum punya ini, atau bis jadi nanti antum, iya, tukar dengan HP yang seperti ini, berarti pidima. Atau antum boleh lewat di jalan ini. Anak pun diizinkan untuk memakai kebun antum di sini. Iya, ini berarti manfaat dengan manfaat. Nanti kesimpulannya jual beli itu berarti ada 9 bentuk. Anda bilang antum pahami definisi ini, insyaallah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdih.